sadari ini pasti terjadi. Kita harus berpisah. Dirimu kan sendiri. Janganlah kau bersedih. Maafkanlah diriku yang membuatmu luka, dan ku tahu pasti kau kecewa. Namun ku tak kuasa untuk menepis kalanya. Selamat tinggal sayang, oh. Semoga kau dapatkan penggantiku yang tulus hatinya. Maafkanlah diriku yang membuatmu luka, dan ku tahu pasti kau kecewa. Untuk menepis kalah.